Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para ikhwah, para peserta daurah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita dari risalah Al-Bid'atu Ta'rifuha Anwa'uha wa Ahkamuha. Dan pada sesi yang ketiga ini kita akan melanjutkan pada pembahasan manhaj ahli sunnati wal jamaah fi raddi ala ahli al bidah, yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam membantah ahli bidah. Manhaj yang berarti adalah metode dan cara atau jalan. Maka di sini adalah cara dan metode ahli sunnah di dalam membantah ahli al-bidah. Kata manhaj memiliki makna lebih luas daripada akidah, karena manhaj lebih mencakup dan lebih luas. Ada manhaj ahli sunnah dalam bab akidah, ada manhaj ahli sunnah di dalam bab ibadah, ada manhaj ahli sunnah di dalam akhlak, dalam berdakwah, ya, manhaj ahli sunnah dalam membantah ahli bid'ah. Ini kata manhaj lebih luas maknanya. Sehingga kata atau kalimat manhaj sering kita dengar, manhaj ahli sunnah, manhaj salaf, manhaj ahli hadis, ya. Syekh mengatakan manhajuhum fi dhalik mabniyun 'ala al-kitab wa sunnah. Manhaj ahli sunnah, jalan ahli sunnah di dalam membantah ahli bid'ah dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Berarti manhaj ahli sunnah di dalam membantah bid'ah dan ahli bid'ah bukan karena hawa nafsu, bukan karena urusan pribadi, bukan. Tapi ini adalah perkara yang dibangun di atas dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahuwal manhajul muqni'ul mufhim. Manhaj ahli sunnah adalah manhaj yang muqni, manhaj yang membuat orang itu yakin. Karena manhaj ini benar-benar kuat, meyakinkan. Al-mufhim, yang bisa membungkam dan bisa menghentikan lawan-lawannya. Jadi manhaj ahli sunnah manhaj yang kuat, manhaj yang meyakinkan, karena landasannya adalah dalil Al-Quran dan sunnah. Haitsu yuriduna syubhatal mubtadi'ah wa yanqudunaha. Ahli sunnah wal jamaah ketika membantah ahli bid'ah maka akan disebutkan syubhat-syubhat mereka dulu, kemudian yanqudunaha, setelah itu baru dibantah, dikritik satu-satu. Ahli sunnah ketika membantah dibangun di atas keadilan, sehingga ketika membantah ahli bid'ah maka disebutkan bid'ah ini terdapat di dalam kitab ini, bid'ah ini diucapkan pada saat kajian atau pada saat pelajaran dan muhadharah ini. Jadi ada lengkap, tidak bisa mengelak lagi. Sehingga ahli sunnah di dalam membantah benar-benar ilmiah, membawakan syubhat mereka, kemudian mematahkan dan membantahnya dengan ilmu. Wa yastadilluna bil kitabi was sunnah ala wujubit tamassuki bis sunan. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dan mereka bersatu di atas kebenaran. Mereka ini yastadilluna bil kitabi was sunnah, senantiasa berhujjah, berpegang teguh, berdalil dengan Al-Quran dan sunnah, ala wujubit tamassuki bis sunan, di dalam berpegang teguh terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nahyi 'anil bid'ah wal muhdatsat, ahlus sunnah berpegang teguh dengan dalil Al-Quran dan sunnah dalam meninggalkan bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Ketika ahli sunnah perintahkan sesuatu dari perkara agama, maka landasannya dalil. Ketika memperingatkan dan melarang umat dari perkara-perkara tertentu, berlandaskan dalil. Waqad allaful muallafatil katsira fi dzalik, dan para ulama mereka telah menyusun banyak karya dan banyak kitab di dalam bab ini, di dalam bab ar-rudud, membantah orang-orang yang menyimpang dan ahli bidah. Para ulama kita, mereka telah menuliskan kitab-kitab bantahan untuk firqah-firqah bid'ah dan para tokoh-tokoh bid'ah. Waraddu fi kutubil aqaid ala syi'ati wal khawariji wal jahmiyati wal mu'tazilah wal asya'irah. Para ulama kita, mereka membantah di dalam kitab-kitab akidah, bantahan terhadap kaum syiar rafidah, bantahan terhadap khawarij, bantahan terhadap jahmiyah, terhadap firqah mu'tazilah, al-asya'irah, firqah-firqah yang menyimpang dari ahli sunnah, mereka dibantah oleh para ulama ahli sunnah. Wa fi maqalatihimul mubtadi'ah fi usulil iman wal aqidah, dan para ulama ahli sunnah mereka membantah keyakinan-keyakinan ahli bidah, ya, dalam bab keimanan dan akidah, dibantah dalam kitab-kitab ulama kita. Wa allafu kutuban khasatan fi dhalik, bahkan ada kitab-kitab khusus yang ditulis khusus untuk membantah mereka. Kama allaf al-imam Ahmad kitab ar-radd 'ala al-jahmiyah. Imam Ahmad rahimahullah menulis kitab khusus satu jilid untuk membantah firqah Jahmiyah. Ar-radd 'ala al-jahmiyah al-mu'attilah. Ini karya Imam Ahmad rahimahullah, bantahan terhadap firqah Jahmiyah. Wa allafa ghayruhu min al-a'immah bidzalik, dan ulama yang lainnya pun juga membantah firqah-firqah tersebut. Di antaranya Al-Imam Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, lebih tebal lagi satu jilid. Al-Imam Ad-Darimi, Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi, membantah firqah Jahmiyah. Wa kama fi kutub Syekh al-Islam Ibn Taymiyah, dan begitu juga kitab-kitab karya tulis dari Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Banyak Ibn Taymiyah menulis bantahan terhadap firqah-firqah sesat. Bahkan bukan hanya firqah sesat, agama di luar Islam. Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyah Al-Harrani, beliau membantah kaum Nasara, beliau membantah kaum Yahudi, beliau membantah Syiar Rafidhah, beliau membantah Al-Asya'irah, beliau membantah kaum Qadariyah dalam banyak kitabnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan di antara kitab Ibnu Taimiyah yang masyhur adalah kitab Minhaj As-Sunnah Nabawiyah fi Naqdi Aqaid Asy-Syi'ah wal Qadariyah. Ada 4 jilid tebal Minhaj Sunnah Nabawiyah, membantah akidah kaum Syiah Rafidah dan Qadariyah, khusus untuk dua firqah. Ibnu Taimiyah tulis 4 jilid tebal. Kemudian ada kitab Ibnu Taimiyah yang berjudul bantahan terhadap Nasara ala syatimin Rasul, bantahan terhadap Yahud yang mereka mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali bantahan-bantahan terhadap mereka, terlebih di dalam Majmu' Fatawa kita bisa melihat bantahan Ibnu Taimiyah terhadap firqah-firqah sesat. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, tilmidhuhu wa tilmidhihi Ibnu Qayyim, dan termasuk muridnya Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim, ini adalah murid terdekat beliau, muridnya Ibnu Taimiyah, dan yang sampai menemani Ibnu Taimiyah di penjara, yang sampai menyaksikan Ibnu Taimiyah meninggal di penjara. Ibnu Taimiyah selama hidup di penjara 7 kali kurang lebih. Penjara di Mesir kurang lebih 3 kali, 4 kali di penjara di Suriah. Terakhir beliau di penjara di Suriah, disitulah beliau meninggal dunia dan dibersamai oleh Ibnu Qayyim yang sama-sama di penjara sampai meninggal dunia. Di penjara itu pula Syekh Al-Albani rahimahullah pernah di penjara. Di jarak zamannya Ibnu Taimiyah dengan zamannya Syekh Al-Albani berapa tahun? Ibnu Taimiyah pada qarn Tsamin, abad ke-8. Syekh Al-Albani pada abad ke-14. Jadi jaraknya kurang berapa? Dari 8 sampai 14. 6. Kurang lebih 600 tahun jaraknya. Penjara yang digunakan untuk memenjara Ibnu Taimiyah dan para ulama saat itu pada abad ke-8 masih difungsikan untuk memenjara para ulama termasuk Syekh Al-Albani penjara tersebut di Suriah. Dan disitulah Ibnu Taimiyah meninggal. Ibnu Qayyim rahimahullah juga memiliki bantahan. Bantahan terhadap kaum Jahmiyah, kemudian bantahan terhadap kaum Qadariyah, termasuk juga Al-Asy'ariyah. Ini para ulama. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah wa ghairihim, termasuk Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah juga membantah ahli bidah. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Ad-Durar As-Saniyah ini adalah kumpulan karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dan murid-muridnya. Kitab Ad-Durar As-Saniyah ini dicetak 16 jilid. Kitab Durar As-Saniyah ini mengumpulkan karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dan para ulama Najdiyah. Dan tidak dinasihatkan bagi penuntut ilmu pemula yang belum belajar kitab-kitab Syekh Abdul Wahab kepada para guru untuk membacanya, karena khawatir nanti akan salah memahaminya, yang dia tidak diinginkan oleh Syekh Abdul Wahab. Karena itu, sebagian ahlul bid'ah yang dia tidak faham kitab Syekh Abdul Wahab dan tidak pernah belajar kepada guru, tidak pernah belajar kepada Syekh, pada saat dia membaca itu, seketika dia akan menuduh Muhammad Abdul Wahab takfiri. Muhammad Abdul Wahab adalah orang yang haus darah. Contoh, teroris, mantan polisi. Ada di Indonesia? Mantan polisi, teroris, yang kemudian katanya bertobat. Ya, kemudian dia menuduh bahwa kitab Ad-Durar As-Saniyah inilah sumber teroris. Kita bilang bahwa ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, jahil, rajul jahil. Dia ini orang bodoh, tidak paham. Pada saat dia membacakan kitab tersebut, tidak karuan. Menunjukkan kebodohannya. Bagaimana dia menuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah takfiri, padahal beliau orang yang paling menjaga diri dari takfir. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah karena dia orang-orang yang menyimpang dan berselisih dengan mazhab dan akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga ketika tidak memiliki hujah untuk membantah, maka dia membuat tuduhan dan fitnah. Maka Ini kitab yang sangat mulia, kitab Ad-Durar Saniyah sangat bermanfaat, 16 jilid. Dan di situ bantahan kepada ahli bidah, kepada kaum Asy'ariyah, kepada Sufiyah dan sebagainya. Taib wa ghairihim, dan yang lainnya dari para ulama, min ar-raddi 'ala tilkal firq wa 'ala al-quburiyyah was-sufiyyah, bantahan terhadap firqah-firqah sesat dan bantahan terhadap orang-orang yang na'am suka beribadah di kuburan. 'Ala al-quburiyyah was-sufiyyah, dari mereka kalangan Quburiyah dan Sufiyah. Antum ingat risalah Syekh Muhammad Abdul Wahab yang tipis, singkat, Nawaqidul Islam Asyarah, 10 pembatal keislaman. Bayangkan, 10 pembatal keislaman, hanya satu lembar jadi dua halaman. Hanya satu lembar dua halaman. Dari 10 pembatal keislaman itu, kalau kita membaca dan kita punya ilmunya, kita akan paham apa yang dimaksudkan oleh beliau. Bahwa yang dimaksudkan oleh beliau, beliau menulis ini, 10 pembatal keislaman ini, supaya manusia tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan membatalkan keislaman. Supaya kita berhati-hati. Itu dimaksudkan beliau sebagai bentuk nasihat. Tetapi orang yang tidak paham, maka dia menggunakan Nawaqidul Islam untuk mengkafirkan orang lain. Paham? Lihat kaum Khawarij dari kalangan ISIS. Ya. Mereka membawa ucapan Syekh Abdul Wahab dalam Nawaqidul Islam atau yang lainnya untuk mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Sehingga yang terkena fitnah siapa? Syekh Muhammad Abdul Wahab, kitab-kitab beliau. Padahal yang salah mereka di dalam memahaminya. Paham maksudnya? Yang salah mereka dalam memahaminya. Dan hal ini bukan perkara baru. Lihat kaum Khawarij pendahulu mereka, pendahulu Khawarij hari ini, yang mereka hidup 1400 tahun yang lalu, pada saat mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka membawa ayat, "Inil hukmu illa lillah." Kemudian mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka membawa ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Kemudian mereka mengkafirkan para pemimpin saat itu. Jadi, apakah kemudian yang salah Al-Qur'annya ataukah mereka kaum Khawarij? Kaum Khawarij. Ya. Maka ketika ada orang menuduh bahwa kitab-kitab Muhammad Ibn Abdul Wahhab berisikan takfir, sumber teroris dan radikal, maka tadi, imma dia jahil. Yang kedua, imma dia min ahlil bidah, dari orang-orang yang menyimpang dari manhaj Syekh rahimahullahu taala. Dan ini sangat banyak sekali. Ya, dari kalangan mereka. Wa ammal kutubul khassah fi raddi ala ahli al-bid' fa hiya katsiratun. Minha ala sabilil mithal min al-kutubil qadimah. Adapun kitab-kitab yang khusus untuk membantah ahli al-bid'ah sangatlah banyak. Minha ala sabilil mithal min al-kutubil qadimah, dan di antara contoh kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu untuk membantah ahli bidah ini sangat banyak. Yang pertama adalah Kitabul I'tisam lil Imam Asy-Syatibi. Ada dua jilid tebal Al-Imam Asy-Syatibi, Kitabul I'tisam. Ini bantahan kepada ahli bidah. Yang kedua, kitab Iqtida' Siratil Mustaqim li Syekh Islam Ibn Taymiyyah. Faqad istaghraqa ar-radd 'ala al-mubtadi'ah juz'an kabira minhu. Ibn Taymiyyah membantah ya ahli bidah di dalam kitabnya Iqtida' Siratil Mustaqim, dua jilid tebal. Dan kitab ini sangat penting untuk dibaca, untuk mengingatkan kaum muslimin supaya tidak mengikuti ashabil jahim. Ibnu Taimiyah menulis tema judulnya Iqtida' Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Ya, supaya kita mengikuti jalan yang lurus dan menyelisihi ya mereka para penghuni neraka jahim. Karena di situ beliau banyak membahas tentang masalah tasyabbuh dengan orang-orang kufar, iqtida' dengan orang-orang kufar. Ya. bantahan kepada, termasuk adalah kepada ahli bid'ah. Salih dan yang ketiga, kitab Inkaril Hawadith wal Bid'ah Libni Waddah, satu kitab, ya, satu jilid kitab Inkaril Hawadith wal Bid'ah, pengingkaran terhadap bid'ah-bid'ah dan perkara yang baru, karya Imam Ibni Waddah, satu jilid tipis. Kemudian kitab Al-Hawadith wal-Bid'ah Littartusi, kitab Al-Hawadith wal-Bid'ah, kumpulan-kumpulan bid'ah dan bantahannya, Tartusi. Kemudian kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal-Hawadith li Abi Syamah, kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal-Hawadith. Ini bantahan juga terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Sebelum ini, para ulama kita juga yang lainnya telah menulis kitab-kitab bantahan seperti tadi Imam Ahmad Ad-Darimi, ya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah, beliau tulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, satu jilid, Khalqu Af'alil Ibad. Ini bantahan kepada Jahmiyah dan mereka orang-orang yang menyimpang dalam bab asma dan sifat. Kemudian yang lain, wa minal kutubil asriyah, di antara kitab-kitab di zaman ini untuk membantah ahli bidah, yang pertama adalah kitab al-ibda' fi madharil ibtida', kitab al-ibda' fi madhari al-ibtida', ini karya Syekh Ali Mahfuz rahimahullah, satu jilid tebal. Ini dulu kitab dipakai sebagai diktat di kuliah dakwah di Al-Azhar atau di Universitas Al-Azhar. Kitab Al-Bid'ah atau Al-Ibda' fi Madari Al-Ibtida'. Ini kitab yang banyak dipuji ulama, Syekh Al-Albani dan para ulama memuji kitab ini, satu jilid tebal. Akan dulu sebagai diktat kuliah dakwah di Al-Azhar. Kemudian kitab As-Sunan wal Mubtada'at al-Muta'alliqah bil Adhkari was-Shalawat, kitab As-Sunan wal Mubtada'at al-Muta'alliqah bil Adhkari was-Shalawat, kumpulan-kumpulan bid'ah, ya, dalam bab zikir, dalam bab salat. Ini karya Syekh Muhammad Ibn Ahmad Al-Shukairi Al-Hawamidi Al-Misri rahimahullahu ta'ala, satu jilid tebal. Di situ beliau kumpulkan bid'ah-bid'ah dalam bab zikir, kemudian berikan contoh-contohnya, kemudian bab salat, apa saja bid'ah-bid'ahnya, kemudian na'am disebutkan oleh beliau dan diberikan bantahan. Ini karya Syekh na'am As-Syukairi rahimahullah. Kemudian yang ketiga, risalah At-Tahdhir minal Bid'ah, risalah karya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala. Wala yazalu ulama'ul muslimin walhamdulillah yungkiruna al-bid'ah, dan para ulama mereka senantiasa sampai hari ini terus mengingkari bid'ah-bid'ah. Wa yarudduna 'alal mubtadi'ah, dan bahkan mereka juga membantah ahli bid'ah. Jadi tidak cukup hanya mengingkari bid'ah-bid'ah, tapi juga membantah dan mengkritik ahli bid'ah. Min khilal as-suhufi wal majallati wal idha'ati, baik itu mereka tulis di koran-koran zaman itu, karena ini kitab ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan sudah apa? Ya, bisa dibilang 25 tahun lebih kitab ini tulis oleh beliau. Sehingga zaman itu koran masih apa? Booming, ya, para ulama ketika membantah bid'ah ditulis di koran-koran. Kalau wal majallat, di majalah-majalah. Wal idha'at, yaitu di radio-radio pada saat itu. Wa khutabil jum'ah, wan nadawati wal muhadharat. Bahkan juga di khutbah-khutbah Jumat, para ulama tidak tinggal diam untuk membantah bid'ah dan ahli bid'ah. Atau di acara-acara muktamar, seminar-seminar dan muhadharah-muhadharah. Mimma lahu kabirul athar fi taw'iyatil muslimin, dan ini memiliki pengaruh yang besar untuk memberikan bimbingan kepada kaum muslimin, wal qada'i 'alal bid'ah wa qam'il mubtadi'in, dan untuk memberantas bid'ah dan na'am melawan dan mematikan ya gerakan ahli bid'ah. Dan ini yang dilakukan para ulama karena mereka menganggap bahwa membantah ahli bid'ah ini adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan para ulama meyakini membantah ahli bid'ah merupakan jihad yang sangat mulia, jihad yang sangat besar, jihad yang sangat mulia. Sehingga lihat para ulama ya, bantahan kepada ahli bid'ah sekian banyak. Bahkan kalau mau dihitung, kitab para ulama untuk membantah ahli bid'ah lebih banyak daripada membantah orang kafir. Kenapa demikian? Karena orang kafir sudah jelas bahwa dia kafir, sudah jelas bahwa dia batil, sudah jelas bahwa dia di luar agama kita. Jelas kaum muslimin tidak ragu lagi akan kekufurannya. Bagi mereka kaum muslimin yang yakin akan agamanya tidak ragu lagi dengan kekufuran mereka. Ya, bahkan juga sama bantahan para ulama ahli sunnah kepada ahli bidah lebih banyak daripada bantahan kepada ahli maksiat. Kenapa? Karena ahli maksiat ya, sudah jelas mereka di atas maksiat. Dan ahli maksiat mereka lebih cepat untuk bertaubat. Sehingga orang-orang ahli ibadah tidak tertipu dengan mereka. Tapi berbeda dengan ahli bidah, mereka menampakkan taqarrub ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Kemudian mereka membawa syubhat-syubhat yang lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Syubhat ahli bid'ah lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Sehingga ucapan para salaf seperti Sufyan Tsauri dan yang lainnya, mereka mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis min maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Artinya iblis mencintai maksiat bukan? Mencintai. Tapi kalau ada bid'ah, maka bid'ah lebih dicintai. Kenapa? Karena pelaku maksiat suatu hari dia akan bertobat. Orang yang melakukan maksiat dia menyesal. Tapi dia kemudian melakukan lagi, dia menyesal lagi. Dia melakukan lagi, dia menyesal lagi, dia bertobat. Tapi ahli bid'ah saat melakukan bid'ah, dia meyakini ini ibadah. Sehingga dia giat, sehingga dia berusaha untuk bisa diterima. Padahal itu bid'ah. Tapi dia meyakini ibadah. Sehingga sulit mereka untuk apa? Sulit untuk bertaubat. Karena itulah iblis lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Sehingga para ulama mengatakan, adzabu anis sunnah jihad. Membela sunnah. Untuk mempertahankan sunnah dari bid'ah itu merupakan jihad yang besar, jihad yang agung. Ya, nah, ini perkara yang besar. Sehingga para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya, ar-raddu 'ala al-mukhalif min usulil Islam, membantah orang-orang yang menyimpang adalah termasuk prinsip Islam yang besar. Jadi bukan perkara biasa, karena ini adalah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Dan para ulama ketika menyebutkan tentang bahayanya bid'ah, mereka mengatakan bahwa ahli dunia mereka akan mencuri dunia kita. Tapi ahli bid'ah mereka akan merampas hati kita. Ahli dunia mereka mungkin akan mencuri dunia kita. Tapi mereka tidak bisa mencuri iman dan akidah kita. Tapi ahli bid'ah, mereka bisa merampas akidah kita, keyakinan kita, sehingga terjerumus pada bid'ah. Tidak ada jaminan kita bisa selamat dari bid'ah. Oleh sebab itu, para ulama selalu mengingatkan, wahdhar sigharal bid'ah. Hati-hati, waspada dari bid'ah-bid'ah meskipun itu kecil di pandangan manusia. Meskipun kecil di pandangan manusia. Ini ucapkan oleh Al-Imam Ar-Barbari dalam kitab Syarhi Sunnah. Wahdhar sigharal bid'ah. Waspada dari bid'ah-bid'ah meskipun kecil menurut manusia. Tapi besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bid'ah. Yang pertama di antaranya bid'ah yang muncul, di antaranya yang pertama adalah di Kufah, bid'ah zikir jama'i. Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya di Muqaddimah Ad-Darimi, beliau meriwayatkan kisah sahih ketika Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu pada saat itu hendak pergi ke masjid, dan sebelum ke masjid beliau ingin menjemput Abdullah bin Mas'ud di rumahnya. Pada saat melewati masjid, beliau melihat ada orang yang sedang berkumpul berhalaqah, berkumpul berhalaqah. Kemudian setiap orang membawa kerikil di masjid. Di setiap halaqah tersebut ada musyrif, ada mursyid, ada yang memimpin. Hallilu mi'ah, kabbiru mi'ah, bertahlillah kalian 100 kali dengan menghitung apa? Kerikil. Bertasbihlah 100 kali. Bertahmidlah 100 kali. Dengan kerikil. Abu Musa Al-Ash'ari sahabat. Sedangkan mereka yang berkumpul tadi bukan sahabat. Mereka tabi'in. Maka Abu Musa Al-Ash'ari mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, aku melihat di masjid tadi ada sekelompok manusia yang berhalaqah. Aku tidak melihat kecuali sesuatu yang baik secara zahir. Tetapi ada yang aneh dari mereka. Ada sesuatu yang aneh dari mereka yang kita tidak pernah dapati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bersegera mendatangi masjid bersama Abu Musa Al-Ash'ari, dua sahabat yang mulia. Ketika sampai di masjid, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka mengatakan, "Kami sedang duduk berzikir. Kami sedang duduk berzikir. Wa ma nuridu illa khaira." Dan tidak ada yang kami harapkan, kami inginkan kecuali kebaikan, yaitu pahala. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wa kam min muridinil khairi lam yudriku." Dan betapa banyak orang yang menginginkan pahala tapi dia tidak mendapatkannya. Banyak orang berharap mendapatkan pahala tapi tidak mendapatkannya karena caranya salah. Kemudian mereka mengatakan, "Apa yang salah dari kami? Kami berzikir, kami bertahlil." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Pakaian-pakaian Nabi masih utuh. Bejana-bejana Nabi masih utuh, belum pecah. Kemudian kalian sudah membawa perkara baru." Artinya Nabi tidak lama baru meninggal. Tapi kalian sudah mengadakan tata cara baru dalam beribadah, dalam berzikir. Berkumpul, berjamaah. Kemudian setiap orang membawa kerikil-kerikil untuk menghitung. Lihat. Orang menganggap ini kan ibadah. Baik. Zikir masyru' bukan? Masyru'. Tetapi ketika ada tata cara khusus yang tidak diajarkan Nabi, maka menjadi apa? Jadi bid'ah. Jadi bid'ah. Kemudian kata rawi hadis, pada saat fitnah Nahrawan, orang-orang Khawarij memerangi kaum muslimin, ya, ternyata kami menjumpai di tengah-tengah barisan Khawarij adalah mereka orang-orang yang tadi duduk berzikir di rumah Allah tadi. Bayangkan, dari mana memulainya? Dari bid'ah yang mereka anggap itu ibadah. Bid'ah zikir jama'i. Yang kemudian mereka pun akhirnya bergabung dengan kaum Khawarij dengan bid'ah yang lebih besar lagi memerangi kaum muslimin dan sahabat. Jadi, tidak boleh diremehkan perkara bid'ah. Ya. Ah, ini kan cuma solawatan aja. Bukan aja. Ini maksiatnya. Pelanggarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengancam. Ha? Wa ju'ila dhullu was-saghar 'ala man khalafa amri. Akan dijadikan hina, rendah siapa saja yang menyelisihi perintah dan ajaranku. Kayaknya ahli bid'ah dihinakan, direndahkan dalam agama. Karena mereka menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat kisah para tabi'in yang lain, bagaimana mereka, orang-orang yang bahkan mendapatkan tazkiyah, pujian dari para sahabat, yang kemudian mereka menyimpang karena sebab bid'ah, terseret kepada bid'ah-bid'ah. Ada Abdurrahman bin Muljim yang sampai akhirnya membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib karena terpapar ya syubhat bid'ah khawarij. Ada Imran bin Hittan, tabi'in, yang akhirnya terseret terpapar pemikiran khawarij dan yang lain-lainnya. Maka wahdhar sigar al-bid'ah. Kemudian al-faslu ar-rabi' fi bayani namadhij min al-bid'ah al-mu'asirah. Syekh menjelaskan dan memberikan contoh sekilas tentang bid'ah-bid'ah na'am yang ada di masa kini. Al-bid'ah al-mu'asirah kathirah bihukmi ta'akhuri zaman wa qillati al-ilmi wa kathrati du'ati ila al-bid'ah wal mukhalafat. Bid'ah-bid'ah di zaman ini sangat banyak sekali karena waktu dan zaman kita semakin jauh dari zaman Nabi dan ilmu semakin sedikit dengan wafatnya para ulama. Wa kathratid du'ati ila al-bid'ah wal mukhalafat, dan banyaknya dai-dai yang menyeru kepada bid'ah, banyaknya orang-orang yang mengajak kepada bid'ah dan tidak malu-malu lagi karena mereka menganggap ibadah sehingga mereka berani menyeru kepada bid'ah. Ya, maka ahli sunnah tidak boleh lemah. Ahli sunnah tidak boleh malu untuk menyampaikan sunnah dan mengingatkan manusia dari bid'ah. Karena ahli bid'ah mereka begitu semangat menyeru dan mendakwakan bid'ah. Qala wasaryani tashabbuhi bil kufar fi adatihi wa tuqusihim. Terlebih sebagian kaum muslimin mereka mulai mengikuti dan menyerupai orang-orang kafir dalam kebiasaan bahkan ritual-ritual keagamaan mereka. Ya. Ini sebentar lagi bulan Desember. Ada satu acara orang kafir ya, yang kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini tasabbuh yang sangat berbahaya. Menyerupai mereka, mengikuti mereka, merayakan dengan perayaan mereka. Perkara yang besar, bukan ringan. Ya. Qala misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam latattabi'unna sanana man kana qablakum, sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan ada yang mengikuti umat-umat terdahulu. Wa min hadhil bid'ah, dan di antara bid'ah-bid'ah yang tersebar di masyarakat adalah al-ihtifal bil maulidin nabawi. Ihtifal perayaan maulid Nabi. Ramai tidak? Ramai orang yang merayakan. Karena mereka menganggap ibadah, taqarrub ila Allah sebagai bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan salatnya, urusan jamaahnya, nanti terakhir yang penting maulidnya. Benar enggak? Subhanallah, acara maulidnya penuh masjidnya. Tapi acara salat jamaahnya illa man rahimah rabbi. Al-waqi. Hanya kata para ulama, ketika bid'ah itu dimunculkan dan disebarkan, maka sunnah-sunnah itu akan kemudian ditinggalkan. Sama. Bahkan bukan hanya sunnah, kewajiban ditinggalkan. Lebih memilih kepada bid'ah. Karena iblis dan syaitan membisiki mereka. Ihtifal bi maulid Nabi. Bukan perkara ringan. Kan kita cuma merayakan, membaca kasidah, membaca sirah Nabi, kemudian duduk, mendengarkan nasihat tentang kehidupan Nabi. Setelah itu kita bagi-bagi makan saja, kemudian kita pulang supaya kita mengingat Nabi. Mengingat Nabi bukan hanya satu tahun sekali. Setiap waktu langkah kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara kitab yang sangat bagus tentang masalah ini, ada satu kitab tebal tentang kumpulan rasail fi hukmil ihtifal bi maulidin nabi. Kumpulan-kumpulan risalah tentang ihtifal bi maulidin nabi. Dan banyak sekali para ulama menuliskan tentang ini dan syubhat-syubhat serta bantahnya. Di antara mukhalafah yang terjadi di acara maulid nabi adalah mukhalafah akadiyah, penyimpangan dalam bab akidah. Orang yang hadir di maulid Nabi mereka ada acara khusus. Antum pernah hadir enggak? Enggak ada? Alhamdulillah. Hah? Kalau pernah berarti sudah bertobat, alhamdulillah. Hah? Tayyib. Acara Maulid Nabi ada kesalahan dan penyimpangan akidah. Contoh di antaranya, mereka punya keyakinan, tayyib, pada saat pembacaan kasidah apa? Yaman. Semua berdiri bangkit, berdiri semua. Kenapa mereka berdiri? Mereka punya keyakinan Nabi datang menghadiri. Menghadiri perayaan mereka. Ya subhanallah. Kenapa enggak diraikan tiap hari, ya kan? Biar Nabi datang terus. Setahun sekali Nabi hadir. Tapi mana wujudnya Nabi? Yang penting kita yakin Nabi datang. Kata mereka. Ini adalah pelanggaran dalam bab akidah. Bagaimana Nabi datang? Kenapa Nabi tidak datang pada saat para sahabat membutuhkan bantuan? Kenapa Nabi tidak datang pada saat anak Nabi meninggal dan sebagainya? Ada yang lebih lagi. Siapa kita sampai didatangi Nabi pada saat acara itu? Subhanallah. Yang lebih parah lagi, sebagian mereka mengatakan, kami melihat dengan kedua mata kami Nabi datang di majelis Maulid. Kadzab, dajjal, pendusta. Oh, pendusta. Tidak ada. Kif Nabi datang. Di Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat, di malam yang sama semua mereka Maulid Nabi. Nabi keliling loh, dari ujung sana. Kecuali selokaton tidak ada. Atau ada apa enggak di selokaton? Sahih, wakil ada. Ini kesalahan, penyimpangan yang luar biasa. Ya, belum lagi mereka punya keyakinan Nabi datang dan mengampuni dosa-dosa mereka. Bukan Allah yang mengampuni. Mengampuni dosa-dosa mereka. Wakil. Pelanggaran-pelanggaran yang lain sangat banyak sekali dalam bab maulid. Mukhalafah. Naam, sunnah nabawiyah. Kemudian contoh lain. Sehingga dari maulid Nabi ini muncul perayaan ibadah yang lain. Maulid Hasan, maulid Husain, maulid Fatimah. Ya, sampai kepada maulid guru-guru mereka. Maulid, maulid, maulid terus. Pokoknya maulid. Ya, pulang bawa apa? Pulang bawa oleh-oleh maulid, maulid terus. Akhirnya sampailah kepada maulid anak-anak kita. Ya kan? Ada apa? Ulang tahun. Ketika kita bilang, janganlah diadakan. Dia bilang, kami bukan ibadah ini. Terus, ya mimbabi syukur. Maka diadakanlah apa? Ulang tahun. Untuk mendoakan anak. Anak budu didoakan setiap hari, bahkan setiap waktu. Bukan setahun sekali. Kalau orang tua mendoakan anak setahun sekali, anak akan membalas orang tua hanya didoakan pada saat hari ibu. Ada hari bapak anak? Kapan diadakan hari bapak? Ya seperti itu. Karena apa? Karena mereka mendoakan setahun sekali. Tayyib, kalau bukan ibadah, mereka tasyabbuh dengan orang kafir. Dari mana ada perayaan maultah, ulang tahun? Dari orang kafir. Tasyabbuh dengan orang kafir. Ya? Hakada. Kemudian, at-tabarruk bil amakin wal athari wal amwat wa nahwi dzalik. Bertabaruk, ngalap berkah. Minta berkah dari tempat-tempat peninggalan-peninggalan yang dianggap keramat dan dari orang-orang yang sudah mati. Nyalap berkah, subhanallah. Habis waktu, habis uang, tenaga untuk datang sebuah tempat yang dianggap memiliki keberkahan. Nyalap berkah ke sana. Ya, berbis-bis. Berkafilah-kafilah. Bukan. Di negara-negara Arab pun ada demikian. Mereka ngalap berkah kuburan wali fulan, kuburan nabi fulan. Ya, ngalap berkah. Sampai di negeri kita pun ada. Dan lebih subur. Ngalap berkah awal. Padahal di rumahnya ada keberkahan. Apa keberkahan di rumah? Baca Quran. Keberkahan. Kenapa harus cari yang lain? Ya. Tabarruk bil amakin wal athar wal amwat. Ini adalah perkara bidah yang dengannya nanti menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya. Para sahabat yang mulia, tidak ada satu dengan yang lainnya mereka datang ke kuburan Nabi untuk mencari berkah. Tidak ada yang datang kuburan Abu Bakar ambil keberkahannya, kuburan Umar, Uthman dan sebagainya. Alhamdulillah, walhamdulillah. Ya. Mekah wal Madinah. Taib. Yang menjadi Naam. Penanggung jawabnya Khadimul Haramain Syarifain adalah dari kalangan yang kita tahu hari ini. Sebelumnya bagaimana kota Mekah dan Madinah? Kuburan-kuburan yang ada di kota Mekah dan Madinah penuh dengan kubah-kubah. Penuh dengan kubah-kubah. Kenapa? Karena pada saat itu yang berkuasa adalah dari kalangan Sufiyah. Sedangkan mereka orang-orang yang sangat mengagungkan kuburan. Ada satu makta, satu potongan video. Salah seorang talib mahasiswa Indonesia di luar negeri. Pernah diwawancari oleh TV Saudi. Kemudian dia menangis berdoa di kuburan-kuburan yang disebut sebagai kuburan wali. Kemudian diwawancarai. Ditanya, kenapa doanya di sini? Kenapa minta di sini? Oh, ini lebih terkabulkan. Kemudian dibilang ini lebih khusyuk kalau doa di sini. Tapi di masjid, enggak, di sini lebih khusyuk. Rumah Allah. Kemudian kuburan-kuburan tersebut lebih membuat mereka khusyuk dalam berdoa. Ini realita. Ya. Bahkan sebagian orang kalau mau ujian sekolah atau kuliah, dia datang kuburan fulan untuk apa? Ngalap berkah supaya ujiannya dimudahkan. Ya. Ini perkara-perkara bid'ah. Ada satu kitab tebal, satu jilid, At-Tabarruk, Ahkamu wa Anwa'u, ya, karya Syekh Dr. Nasir Al-Judai'. Ini kitab yang bagus membahas, membongkar tentang perkara-perkara tabarruk. Ya, antara tabarruk syar'i dan tabarruk bid'i. Tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang bid'ah. Tabarruk syar'i, kita membaca Al-Quran. Tabarruk syar'i dari Ma' Zamzam. Ya, ada tabarruk-tabarruk syar'i. Ya. Kemudian al-bid'ah fi majalil ibadat wa taqarrubi ila Allah, bid'ah-bid'ah ya dalam ranah ibadah dan taqarrub kepada Allah tabaraka wa taala dengan amalan-amalan tersebut. Dan ini banyak sekali. Kemudian Syekh menyebutkan al-ihtifalu bi munasabatil maulidin nabawi, perayaan maulid Nabi, huwa tashabbuhun bin nasara. Perayaan Maulid Nabi adalah menyerupai kaum Nasara fi amalin ma yusamma bil ihtifal bi maulidil masih. Menyerupai kaum Nasara dalam merayakan kelahiran Al-Masih Isa. Fayahtafilu jahalatul muslimin, maka orang-orang awam yang jahil dari kalangan kaum muslimin mereka merayakan Maulid Nabi. Awil ulama'u al-mudhillun, dan ulama-ulama yang sesat. Mereka punya ilmu tapi sesat. Ya. Mereka merayakan dan bahkan mereka yang menyerukan untuk perayaan ini. Fi Rabi'il Awal aw fi ghairihi min kulli sanah bi munasabati Maulidir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu di bulan Rabi'il Awal atau di bulan yang lainnya. Setiap tahun mereka melaksanakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man yuqimu hadzal ihtifala fil masajid. Ada di antara sebagian kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi di masjid. Ya, di masjid. Masjid rumah Allah untuk beribadah. Masjid rumah Allah untuk berzikir. Berubah pada saat acara Maulid Nabi, ya, masjid menjadi tempat pesta. Tempat pesta. Itu pada saat Maulid Nabi. Ya, belum lagi pelanggaran-pelanggaran syar'i yang lain. Qala wa minhum man yuqimuhu fil buyut, dan di antara mereka ada yang mengadakan Maulid Nabi dan merayakannya di rumah-rumah. Aw al-amkinatil mu'addati lidzalik, atau di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Ya, di tempat-tempat yang sudah disiapkan, ada gor seumpamanya, ada lapangan, tempat-tempat yang disiapkan. وَيَحْذُرُ جُمُعٌ كَثِيرًا مِنْ دَهَمَاءِ النَّاسِ وَعَوَامِهِمْ. Hadirlah di sana ribuan manusia, ratusan manusia, ya, dari kalangan orang-orang awam. يَعْمَلُونَ ذَلِكَ تَشَبُّهًا بِالنَّصَارَى فِي ابْتِدَاعِهِمْ الْإِحْتِفَالَ بِمَوْلِدِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Mereka menyerupai kaum Nasara di dalam bid'ah ini, yaitu merayakan Maulid Al-Masih. والغالب ان هذا الاحتفال علاوه على كونه بدعه وتشبها من النصارى لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات. Dalam ihtifal perayaan Maulid Nabi ini Selain itu bid'ah dan tasabuh dengan Nasara tidak lepas dari kesalahan ya yang sangat besar, adanya kesyirikan dan kemungkaran. Apa bentuk kesyirikan di situ? Ka insyadil qasaid allati fiha al-ghulu fi haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan nasyid-nasyid, qasidah-qasidah di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka ghulu mengkultuskan Nabi. Seperti tadi, adanya nasyid qasidah bahwa Nabi qad hadara, Nabi telah datang, kemudian Nabi mengampuni dosa-dosa. Sampai demikian dibacakan maulid-maulid ini. Qal wal munkarat, ya, kesyirikan dan kemungkaran, dibacakan qasidah-qasidah yang di situ berisikan hulu mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila darajah du'aihi min dunillah, sampai-sampai di situ ada doa meminta kepada selain Allah, wal istighatsah bihi, dan beristighatsah ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil ghulu fi mad'i, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari perbuatan ghulu di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Nabi telah mengingatkan, jangan kalian mengkultuskan aku, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku dalam memujiku, sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Isa ibn Maryam. Innama ana 'abdun, sesungguhnya aku inilah hamba, nabi manusia, hamba Allah. Ya, tetapi Nabi diberikan wahyu oleh Allah. Innama ana 'abdun, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Hamba. Tetapi yang membedakan dengan kita, Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Faqulu 'abdullah wa rasuluh, maka ucapkanlah 'abdullah wa rasuluh. Wa qad yashabu hadzal ihtifal ikhtilatun bainar rijali wan nisa. Bahkan pada perayaan-perayaan Maulid ini terjadi ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Mereka berkumpul di tempat tersebut dengan alasan untuk merayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fasadul akhlaq, kerusakan akhlak. Ya, kerusakan akhlak, berkumpulnya manusia yang bukan mahram, kemudian ikhtilat terjadi di tempat tersebut. Wa dhuhuril muskirat, bahkan di situ juga ya, bahkan di tempat-tempat maulid itu ada juga yang mereka sampai mabuk-mabukan. Nah, mabuk karena saking cintanya kepada Nabi. Ada gitu Abu Bakar mabuk saking cintanya kepada Nabi? Ada. Umar, nah ada. Maulid Nabi kalau cuman sisa atau sisan. Apa sisa? Kalau di Indonesia vape ya, tapi dia yang panjang itu, yang orang Arab biasanya itu. Jadi sambil merayakan maulid Nabi, mereka nyedot sisa. Sambil membaca kasidah dan salawat, mereka nyedot sisa, rokok itu. Kifada, saking cintanya kepada Nabi. Dan isinya bukan hanya isi, isi biasa, isinya bahkan juga di situ ada mukhadarat, sabu-sabu. Nah, ini wakil, sisa. Ya, ini wakil realita. Wa ghairu dhalik. Dan yang lain-lainnya dari kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran acara ini. Kalau wal itra'u makna, adapun itra' di sini maksudnya adalah al-ghulu fil madhi, berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi. Wa rubbama ya'taqiduna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahduru al-ihtifalat. Dan ya, kadang sebagian mereka meyakini bahwa Rasul hadir di perayaan mereka. Hadir bersama mereka. Ha? Wa min al-munkarat allati tusahibu hadhihi al-ihtifalat al-anashid al-jama'iyyah al-munaghamah wa darbut tubul. Dan di antara kemungkaran juga yang terjadi di acara-acara perayaan Maulid Nabi ini adanya nasyid-nasyid yang dibacakan, nasyid-nasyid yang dilantunkan secara jama'i kemudian dibarengi dengan alat-alat musik, ditabuhkan genderang-genderang atau ditabuhkan apa alat-alat musik. Ada tidak? Ada. Sehingga para ulama mengatakan ketika ditanya, "Ma hukmul anasyid al-islamiyah?" Apa hukumnya nasyid-nasyid Islamiyah? Apa kata para ulama? Di antaranya Syekh Shalal Fauzan dalam beberapa fatwanya, beliau mengatakan bahwa anasyid Islamiyah tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Ini hukumnya bid'ah. Kenapa? Kenapa harus dinisbatkan kepada Islam? Anasir Islamiyah. Berarti ada anasir tabak kufriyah. Anasir bid'iyah. Ada. Sampai ulama mengatakan, kalau orang mengatakan bahwa nasyid itu adalah nasyid islami dan itu menjadi wasilah dalam dakwah, maka ini adalah bentuk ibadah, hukumnya bid'ah. Sehingga musik-musik yang maksiat tadi itu lebih ringan dosanya daripadanya. Ya? Orang bermain musik, orang bernyanyi dengan musik tersebut, dia meyakini ini maksiat dosa. Tapi ketika orang bernasyid kemudian menisbatkan kepada Islam dan dijadikan sebagai wasilah dakwah taqarrub kepada Allah, maka ini lebih besar dosanya, bid'ah. Di mana sahabat ada bernasyid dan menjadikan nasyid itu sebagai sarana dakwah? Orang Arab suka apa? Syair zaman itu. Nasyid ini kan dari syair-syair. Orang Arab suka syair dan mereka orang ahli dalam syair. Tapi tidak ada sahabat menggunakan syair itu untuk sebagai wasilah apa? Sila dakwah. Sahabat menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, berikan nasihat. Ya. Kemudian hari ini bahwa nasyid ini adalah wasilah dakwah. Sehingga itu yang lebih dikedepankan dalam berdakwah. Tidak demikian. Maka perayaan Maulid Nabi, ya, yang terjadi adanya nasyid-nasyid, kemudian qasidah-qasidah yang di situ disertai dengan alat-alat musik, wa ghairi dhalik min amalil adhkari sufiyal mubtada'ah, dan yang lain-lain dari na'am zikir-zikir yang dilakukan oleh kaum sufiyah mubtada'ah. Ya, zikir-zikir bid'ah yang dibuat-buat dan dilantunkan oleh kaum sufi. Ini terjadi. Wa qad yakunu fi ikhtilatun baina rijali wan nisa mimma yusabbibul fitnah. Adanya ikhtilat dalam maulid tersebut, perayaan-perayaan tersebut, sehingga ini menyebabkan fitnah, wa yajuru ilal wuqufil fawahis, yang akhirnya bisa menjerumuskan dalam perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Wa hatta law khala hadzal ihtifal min hadzal mahadir, meskipun kalau seandainya perayaan maulid Nabi itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran tadi itu semuanya, ya, waqtasara 'alal istima' wa tanawuli ta'am, hanya sekedar kumpul merayakan kemudian menikmati jajanan dan makanan, wa idharil farah, kemudian menampakkan kebahagiaan, kama yaqulun, seperti yang mereka selalu jadikan hujah, fa innahu bid'atun muhdatsah, tetap hukumnya bid'ah. Honda saat Maulid Nabi terus, ya, kita bacakan sirah Nabi biar umat paham. Tayib, apa tidak ada kesempatan yang lain untuk membacakan sirah Nabi? Tidakkah ada khutbah Jumat? Tidakkah ada untuk kajian? Tidakkah ada muhadharah usbu'i dan sebagainya? Kenapa mengkhususkan pada saat itu? Kan juga tidak boleh, tidak pernah dilakukan para ulama kita. Oh, Ustaz, kita Maulid Nabi kita bacakan Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Dari hadis-hadis tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berikan ijazah sanad di majelis itu bagi mereka yang hadir. Tak pernah kita dapatkan ulama kita demikian. Lakukan di hari yang lain supaya kita tidak menyerupai mereka yang merayakan Maulid Nabi. Ya, lakukan di hari yang lain. Kenapa harus di hari itu? Maka meskipun perayaan itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran tadi, ya, tidak ada ikhtilat, tidak ada musik, tidak ada keyakinan-keyakinan yang tadi Nabi hadir, hanya sekedar kumpul dan merayakan, tetap hukumnya bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa aidan huwa wasilah ila an yatatawwar. Kenapa? Dimulai dari kecil dulu. Bid'ah dimulai kecil dulu, sekedar kita kumpul makan-makan yuk. Acara maulidnya, udah. Nanti setahun kemudian, dua tahun kemudian, ada yang satu mengusulkan, oh kurang lengkap, ya, tetap harus ada tambahan begini biar lebih bagus, itu kan sudah lama kita pernah pakai. Satu lagi datang nanti, oh ini masih kurang nih, harus ada demikian, terus dan terus, ya. Kalau yahsul fihi ma yahsul fil ihtifalatil ukhra min al munkarat, sehingga nantinya kemudian ihtifal itu banyak kemungkaran dan kemudian ada lagi ihtifal-ihtifal yang lainnya penuh dengan kemungkaran. Wa qulna, maka kita katakan innahu bid'atun. Itu semua hukumnya adalah bid'ah. Li'annahu la asla lahu fil kitab wa sunnah wa amalis salafis salih wal qurunil mufaddalah. Karena perbuatan itu, perayaan Maulid Nabi itu tidak memiliki landasan dalil dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun perbuatan salafus saleh yang mereka hidup di zaman keemasan, mereka hidup di zaman kemuliaan. Tidak ada sahabat satupun yang merayakan, tidak ada para tabiin yang merayakan, tidak ada tabi-tabiin merayakan. Siapa yang merayakan pertama kali Maulid Nabi? Siapa? Kaum Syiar Rafidhah. Syiar Rafidhah. Mereka yang merayakan pertama kali, dan itu setelah Qurunul Mufaddalah. Ya. Sebagaimana Syiah punya perayaan-perayaan mereka yang lainnya. Maka ahli sunnah, kaum muslimin, ya, harusnya mereka faham bahwa ibadah, semua perkara-perkara yang itu taqarrub kepada Allah, harusnya diambil dari sumber Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mengikuti orang-orang yang menyimpang dari Sunnah. Kemudian kata Syekh, wa innama hadatha mutaakhiran ba'da al-qarni rabi, akan tapi perayaan Maulid Nabi ini, ya, terjadi setelah tiga generasi terbaik, yaitu setelah qarni rabi abad keempat Hijriah, ahdathahul fatimiyun asy-syi'ah. Ini dilakukan pertama kali oleh kelompok yang mengaku diri mereka sebagai fatimiyun dari kalangan Syiah Rafidhah, atau kalangan Syiah. Qala al-Imam Abu Hafs at-Tajuddin al-Faqihani rahimahullah, amma ba'du faqad takarrara su'alu jama'atin minal mubarakin 'anil istima'i alladhi ya'maluhu ba'du an-nas fi syahr Rabi' al-awwal. Abu Hafs at-Tajuddin al-Faqihani pernah ditanya, ya, tentang hukum merayakan ini. Maka beliau menjawab, faqad takarrara su'al jama'ah minal mubarakin, ya, sampailah kepadaku berulang kali pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mudah-mudahan Allah berkahi tentang hukum istima' berkumpul, alladhi ya'maluhu ba'du an-nas fi syahr Rabiul Awal, yang dilakukan oleh manusia di bulan Rabiul Awal, wa yusammunahu al-maulid, yang mereka sebut dengan perayaan Maulid. Hal lahu aslun fid din, apakah ini memiliki dasar landasan di dalam agama? Wa qasadul jawab an dhalik mubayyinan wal idhah anhu muayyanan, wa qultu faqultu wa billahi taufik. Maka al-Faqihani memberikan jawaban dan disebutkan secara ringkas di sini, la a'lam li hadzal maulid aslan fi kitabin wala sunnah. Kata al-Faqihani, aku tidak mengetahui adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang perayaan Maulid, wala yunqal amaluhu an ahadin min ulama'il ummah, dan tidak pernah dinukil perbuatan ini dari seorang pun dari ulama'il ummah, la Abi Hanifah wala Malik wala Syafi'i wala Ahmad, tidak ada. Terus siapa kalau ditanya, antum merayakan Maulid, ya ini mazhab Syafi'i, Syafi'i siapa? Hah? Syafi'i Jawa atau Syafi'i Imam Syafi'i? Paham? Ada namanya Syafi'i sini? Oh enggak, kalau ini Syafi'i insyaallah sunnah. Nah, Syafi'i, Syafi'i siapa? Kenapa sedikit-sedikit disebutkan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i? Subhanallah, Syafi'i masyaallah, Imam Syafi'i dapat pahala banyak. Sudah meninggal tapi orang banyak berdusta atas nama Imam Syafi'i. Ya Allah. Antum tanya Yasinan, antum tanya lagi, kenapa antum lakukan orang sudah mati anda kan Yasinan? Mazhab Syafi'i, Syafi'i mana? Cari di kitab Syafi'i, hatta al-Um Syafi'i, Imam Syafi'i mencela perbuatan itu. Syafi'i mana? Mudah sekali mereka mengatakan Syafi'i, Syafi'i. Qala wala yunqal 'amaluhu 'an ahad min ulama'il ummah alladziina hum al-qudwah fid din. Padahal mereka para ulama adalah qudwah, panutan dalam beragama. Sahabat tidak ada yang melakukan, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada, imam empat mazhab tidak ada, padahal mereka lah yang menjadi panutan dalam beragama. Al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin, mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang pendahulu mereka. Bal huwa bid'atun ahdatsahal battalun wa syahwatu nafsin i'tana bihal akkalun. Tetapi Maulid Nabi ini hukumnya adalah bid'ah. Orang-orang yang mengadakan ini tidak lepas dari syahwat, mengikuti syahwat mereka. Orang-orang yang rakus, orang-orang yang, ya, buruk sebutannya untuk mereka yang melakukan na'am maulid-maulid tersebut. Lihat, antum bahkan subhanallah, enggak dapatkan di Arab orang yang merayakan Maulid Nabi seperti di kita. Setelah acara bacaan qasidah, hadrah sebagainya, apa yang dilakukan? Rebutan, apa yang direbutkan? makanan, buah, dan lain sebagainya, sajian-sajian, sampai lebih banyak terbuang daripada yang mereka makan, lebih banyak terbuang daripada yang mereka bawa. Ya, apakah sampai seperti itu terhinanya di rumah Allah, kemudian mereka rebutan dunia? Ini disebutkan oleh Al-Faqihan. Masih ada waktu? Masih ada? Jam 9 waktu. Wa qala, terakhir kita baca ucapan Syekhul Islam Taimiyah. Wa qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, karena ada orang yang membawa ucapan Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan maulid. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa kadzalika ma yuhdithuhu ba'dun nas, kata Ibnu Taimiyah, dan apa yang diadakan oleh sebagian orang, imma mudahatan lin nasara fi milad Isa alaihi salam. Apa yang mereka lakukan adalah menyerupai perbuatan orang-orang Nasara dalam merayakan maulidnya Nabi Isa. Wa imma mahabatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'diman lah min ittikhadi maulidin Nabi idan, atau karena dengan hujah kami cinta Nabi, kami mengagungkan Nabi, sehingga mereka mengadakan perayaan maulid Nabi sebagai id, id perayaan yang dilakukan setiap tahun. Ada ya'udu idan, kembali setiap tahun dia kembali. Ya. Ma ikhtilafin nasi fi maulidih, fa inna hadza lam yaf'alu salah. Padahal para ulama berselisih kapan pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Apakah Syahrul Awal, Rabiul Awal atau tidak? Ikhtilaf ulama. Baik, ikhtilaf ulama. Qal fa inna hadza lam yaf'alu salah, padahal perbuatan tidak pernah dilakukan oleh generasi salaf. Walau kana hadza khairan mahdhan aw rajihan lakana as-salafu ahqqa bihi minna. Wallahi, kalau seandainya maulid Nabi itu benar-benar perkara kebaikan, perkara yang mulia, niscaya para generasi salaf mereka lebih utama dan lebih berhak untuk merayakan. Apakah mungkin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali dan para sahabat mereka melalaikan kalau ini sebuah kebaikan? Apakah mungkin mereka tidak mengajarkan kalau ini adalah sebuah kemuliaan? Tak mungkin. Mereka adalah orang yang lebih dahulu cinta kepada Nabi. Mereka orang yang lebih kuat kecintanya kepada Nabi. Mereka jauh lebih semangat dalam beramal. Tapi tatkala mereka diam, tidak mengerjakan pada saat itu, padahal kemungkinan besar mereka bisa melakukan, tapi mereka tidak mengerjakan, maka itu jelas bid'ah. Sehingga para ulama mengatakan, jika sesuatu itu tidak pernah dilakukan oleh generasi salaf, para sahabat, maka apa yang dilakukan oleh umat setelahnya, pasti itu bukan dari agama. Pasti bukan dari agama. Ini contohnya tadi. Qala, fa innahum kanu ashadda mahabbatan linnabi sallallahu alaihi wasallam wa ashadda ta'dhiman lahu minna. Karena para sahabat orang yang paling kuat kecintaannya kepada Nabi. Orang yang paling mengagungkan Nabi daripada kita, mereka jauh lebih mengagungkan Nabi. Wahum alal khairi ahras, para sahabat adalah orang-orang yang lebih bersemangat dalam kebaikan. Wa innama kana kama innama kamalu mahabbati wa ta'dhimi, karena mereka para sahabat tahu bahwa kecintaan yang sempurna kepada Nabi, pengagungan yang sempurna kepada Nabi adalah fi mutaba'atihi wa ta'atihi, adalah dengan mengikuti Nabi, dengan mentaati Nabi. Itu adalah bukti kecintaan yang sempurna. Pengagungan yang besar adalah dibuktikan dengan mutaba'atihi wa ta'atihi, mengikuti Nabi dan mentaati Nabi. Wa tiba'i amrih, dan mengikuti perintahnya. Wa ihya'i sunnatihi batina wa zahira, dan menghidupkan sunnahnya baik secara batin maupun secara zahir. Wa nasri ma bu'itha bihi, dan menyebarkan apa yang dibawa oleh Nabi dari ajaran-ajarannya. Wal jihadi ala dhalika bil qalbi wal yaddi wal lisan, dan termasuk bukti cinta dan kesempurnaan cinta adalah berjihad. Berjihad dalam menyebarkan ajaran dan sunnah Nabi dengan hati, dengan yad, dengan lisan, dengan tangan, dengan lisan kita. Fa inna hadhihi ya tariqatus sabiqin, inilah jalannya orang-orang terdahulu. Al-awwalina minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar dan baik. Intaha bi ba'di ikhtisar, dan ini nukilan secara ringkas yang disebutkan oleh oleh Syekh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ulifat fi inkari hadhil bid'ah kutubun wa rasailun qadimatun wa haditsah, dan banyak sekali kitab-kitab yang telah ditulis ya zaman dahulu maupun hari ini untuk membantah bid'ah ini, bid'ah Maulid Nabi. Wa huwa ilawatan ala qauli bid'atan wa tasabbuhan ya fa innahu yajurru ila iqamati mawalidin ukhra. Selain Maulid Nabi hukumnya adalah bid'ah dan menyerupai orang Yahudi, orang-orang Nasara, maka itu juga akan menjerumuskan pada adanya maulid-maulid yang lainnya, kama walidil auliya ya wal masyayikh waz zu'ama, sehingga nanti akan ada maulidnya para wali, maulidnya para masyayikh, maulidnya para zu'ama ya, fayaftahu abwaabas syarrin katsirah, sehingga ini akan membuka pintu-pintu keburukan yang sangat banyak. Ya, jangan pernah bosan untuk menyampaikan bahwa maulid ini hukumnya bid'ah. Kenapa? Karena kalau setiap kita diam dan tidak menyampaikan bahwa maulid ini bid'ah, baik dengan lisan atau tulisan, nanti yang ada mereka lalai. Mereka menganggap suatu hal biasa, suatu hal yang wajar. Sehingga ketika ada yang mengingkari suatu saat nanti, mereka menganggap ini aneh yang mengingkari. Asing orang yang mengingkari maulid Nabi karena sudah tersebar di mana-mana. Paham ya? Maka tugas kita bersama adalah menjaga apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan manusia dari perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Adi Abdul Jabbar hafizahullahu taala. Tayyib, jazakumul khairan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.